Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kaulah pujian kami, sembah kami, pujian kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana. Bagiku, kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan engkau. Kaulah segalanya di hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Kuasamu memulihkanku.